Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به. رسول الله صلى الله عليه وسلم masuk. Jadi beliau ikut masuk bersama Rasul صلى الله عليه وسلم. Mendapati seorang wanita, di hadapan dia ada biji atau kerikil bertasbih dengannya. Namun sebelumnya ini hadis dhaif, hadis dhaif. Kita baca aja, tapi hadisnya hadis dhaif. Faqala ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaika min hadha aw afdal. Ala ukhbiruki, kena perempuan, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih mudah atasmu daripada ini dan lebih afdal. Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliqun wallahu akbaru mithla dhalik walhamdulillah mithla dhalik wa la ilaha illallah mithla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalik. Rawat al-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Tapi hadits ini tidak ikut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tidak kita bahas, ini hadits dhaif. Karena banyak, kita lanjutkan berikutnya. Kata beliau, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, yani Abdullah bin Qais. Kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata kepadaku, ala aduluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan yang di surga. Kanzin min kunuzil jannah, salah satu perbendaharaan yang di surga. Faqultu bala ya Rasulullah, aku katakan tentu ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tabarruk, kita berpas diri dari kekuatan kita. Semua yang didapat semata-mata karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya itu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, falinsanu laysa lahu hawlun wa laysa lahu quwwatun. Manusia itu tidak punya daya dan kekuatan. Fala yatahawwalu min halin ila hal wa la yakhfa ala dhalika illa billah. Dia tidak mampu berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dia tidak punya kekuatan untuk itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering sebagaimana kita dapat yang disampaikan oleh Syekh Mubil rahimahullahu taala untuk menghindarkan diri kita dari ujub, dari kesombongan, dari keangkuhan. Dia seringkali menyampaikan kepada para talabahnya, yang mana ya ikhwan, hadi dakwah, dakwah ini tersebar ilmu, tersebar itu laisa bihaulina wala bikuwatina wala lidhaka'ina, bukan karena kekuatan kita, daya upaya kita, bukan karena kecerdasan kita. Ya, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kalimat isti'anah. La haula wala quwwata illa billah, itu kalimat isti'anah. Kalimat untuk kita ucapkan untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Idza'ayaka asy-syai' wa'ajizta 'anhu, qul la haula wala quwwata illa billah. Fa inna Allah ta'ala yu'inuka 'alaihi." Kalau kamu atau ada satu masalah, satu perkara membuatmu lemah, kamu tidak mampu melakukannya, tidak mampu menyelesaikannya, melaksanakannya, terasa berat atas kita, maka minta tolong kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, jika engkau merasa lemah, merasa tidak mampu, kemudian kau ucapkan la haula wala quwata illa billah, maka kata beliau, fa innallaha yu'inuka 'alaihi, maka Allah akan menolongmu untuk bisa melakukannya, melaksanakannya, menyelesaikannya. Ya, ketika terasa lemah, terasa tidak mampu melakukan sesuatu, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat isti'anah. Nah, beliau memberikan koreksi terhadap satu perbuatan sebagian orang yang menjadikan kalimat ini sebagai kalimat istirja, kalimat yang diucapkan ketika musibah. Ini keliru. Kata beliau, kalimat ini adalah kalimat isti'anah untuk minta tolong, bukan kalimat istirja ketika musibah sebagaimana dilakukan sebagian orang. Kata beliau, banyak orang idza qila lahu, jika disampaikan kepadanya hasarat musibah pulaninya, telah terjadi ini, telah terjadi sebuah musibah, dia langsung spontan menyatakan la haula wala quwata illa billah. Ini keliru. Kalau ada zikirnya betul, tetapi penempatan yang salah. Kalimat istirja ketika ada musibah itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun la haula wala quwwata illa billah itu untuk isti'anah, untuk minta pertolongan. Iya. Adapun ketika mendengar satu musibah, satu kejadian, yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan di antara keutamanya sini adalah la haula wala quwwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Abu Dzar radhiyallahu anhu menyatakan Kata beliau, "Ausani Khalili bisab'i hisalin." Khalilku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepada beliau, kepadaku, kata beliau, dengan 7 wasiat. Wasiat yang pertama, kata beliau, "Ausani bihubbil masakin waddunwi minhum." Berwasiat agar aku dekat dengan orang-orang miskin, saya ulangi, agar aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Bihubbil masakin, mencintai orang miskin, wadunwi minhum, dekat dengan mereka sehingga mengetahui apa kebutuhan mereka, ya, mengetahui bagaimana keadaan mereka sehingga bisa memberikan kelapangan kepada mereka. Ini yang pertama, cinta dan dekat dengan orang miskin. Yang kedua, kata beliau rahimahallahu ta'ala, "Wa usani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fauqi." Wasiat kedua adalah agar aku melihat orang yang di bawah aku, yakni dari sisi keduniaan, dari sisi masalah duniawiyah. Dan aku tidak melihat kepada orang yang di atasku dari sisi dunia. Ya, karena itu akan lebih bisa menjadikan seorang syukur nikmat. Di hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum atau ala minkum fa innahu ajidaru alla tazdaru ni'matallah alaikum." Perintah, kata Rasul, lihat oleh kalian orang yang di bawah kalian dari sisi dunia. Jangan kamu lihat, jangan kalian lihat orang yang di atas kalian dari sisi dunia. Kenapa, kata beliau? Karena itu, dengan melihat orang di bawah itu lebih memungkinkan kalian syukur nikmat, lebih memungkinkan kalian tidak mengecilkan, menganggap remeh nikmat Allah kepada kalian. Ya, ternyata ada yang lebih sedikit dibandingkan dia, ada yang lebih miskin dari dirinya, ada yang lebih tidak mampu dari dirinya, sehingga tidak meremehkan nikmat Allah kepada dia. Ya, itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wasani bi an asila rahim wa in adbarat." Wasiat agar aku terus berupaya menyambung hubungan silaturahmi, menjaga, mempererat, menyambung hubungan rahim silaturahmi. "Wa in adbarat," walaupun rahim tersebut berupaya lari, pergi, yakni walaupun famili-famili, kerabat-kerabat, ya, dekatnya berupaya menjauh, dia tetap terus untuk menjaga hubungan, untuk mempererat silaturahmi. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Laisa al-wasilu bil mukafi, walakin al-wasil man idza quti'at rahimuhu wasalah." Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menyambung hubungan silaturahmi itu bukan yang sekedar membalas. Kerabatnya baik, dia baik. Ya, kerabatnya nyambung hubungan, dia sambung hubungan. Itu bagus, tapi itu bukan yang sempurna. Tapi al-wasil, yang benar-benar menyambung hubungan rahim, itu adalah man idza kutiat rahimu, yang ketika diputus hubungannya oleh kerabatnya, mereka tidak mau berhubungan, tidak menganggap saudara, wasalah, dia terus berupaya untuk menyambung hubungan, dia berupaya untuk menyambung rahimnya. Ini yang sempurna, ini yang betul-betul nyambung hubungan rahim. Sehingga yang ketiga, wasiat beliau kepada saudara adalah menyambung hubungan satu rahmi. Yang keempat, kata beliau, wasani an aqural haqqo walau kana murran, dan beliau berwasiat kepadaku untuk aku mengucapkan al-haq, untuk aku menyampaikan al-haq, wa in kana murran, walaupun pahit didengar, walaupun pahit iya bagi yang menerimanya. Ingkarul munkar, an-nasihah, teguran, yang jelas menyampaikan al-haq itu walaupun terasa pahit, terasa iya tidak enak didengar, namun sampaikan. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau kepada Abu Dzar, an aqulal haqqo walau kana murran. Yang kelima, ini terkait dengan hadis yang kita baca. Kata beliau, wa an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Ini sesuai dengan hadis yang kita baca. Yang kelima adalah aku diwasiati untuk memperbanyak ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Dan melihat yang lain juga Abu Dzar menyatakan, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena la hawla wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan, di antara perbendaharaan di surga. Ini yang kelima, wasiat untuk memperbanyak mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Adapun yang keenam adalah wasiat untuk wa la ta'khudhani fillahi laumatala'i, agar jangan sampai aku terhalangi, iya terkalahkan oleh celaan orang-orang mencela ketika di atas al-haq, ketika sedang di atas akidah yang sahihah, ketika sedang di atas manhaj yang hak, ketika sedang di atas amalan yang benar. Iya, jangan sampai iya dia terpikirkan, apalagi mundur karena celaan orang-orang yang mencela. Kemudian yang ketujuh, kata beliau radhiyallahu anhu, wa alla as'al an-nasa syai'an, dan wasiat agar aku jangan meminta kepada manusia sesuatu pun. Asyahid, terkait dengan hadis, adalah di antara wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar adalah wasiat untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, kata Syaikhuddin rahimahullahu taala, kata beliau, fal muhim, kata Syaikhuddin rahimahullah, yang terpenting, anna kalimat la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan di antara pemberian surga. Taquluha ayyuhal insanu indama yu'yika syai'u wa yuthqiluka wa ta'jizu anhu. Engkau ucapkan kalimat ini, la hawla wa la quwata illa billah, itu ketika kamu iya merasa lemah untuk melakukan sesuatu. Ketika ada sesuatu yang melemahkan kamu, memberatkan kamu, kamu tidak mampu untuk melakukannya, melaksanakannya, mengembannya, maka minta tolong kepada Allah dengan mengucapkan qul la haula wala quwata illa billah. Yassirullahu lakal amra. Jika kamu merasa lemah, merasa berat, merasa tidak mampu, kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka Allah akan memberikan kemudahan untukmu dalam melaksanakan perkara tersebut. Ya, perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.